ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya hadir ummah di akhir zaman, umatul Islam di akhir zaman akan merasakan al-ghurbah, keasingan, ketika mereka berusaha menerapkan Islam yang hakiki, Islam yang sahih, sebagaimana pada awal pertama kali dakwah al-Islam muncul, di mana Rasulullah SAW bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mulai muncul dengan keterasingan, maka begitu pula akan kembali asing sebagaimana Islam pertama kali muncul. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam ketika muncul, ketika didakwahi pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul asing, betul-betul sesuatu yang gharib, ditentang, dicerca, bahkan diperangi, dimusuhi oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, di mana masyarakat jahiliyah ketika itu mereka di atas asyirku billah, dan Rasulullah SAW melarang mereka, memerintahkan mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, dan memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka di atas abwalan wa fasadil akhlaq, ketika masyarakat ketika itu di atas kesesatan, kerusakan, baik dari moralnya, akhlaknya, dan semisalnya, Rasulullah SAW mendakwahkan al-akhlaqul hasanah, namun pada akhir-akhir zaman, Islam tersebut setelah jaya, setelah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menyebar dengan luas sebagaimana telah kita saksikan, maka justru pada akhir zaman Islam akan kembali asing. Islam akan dianggap sesuatu yang aneh, yakni orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islam yang sahih, betul-betul mengamalkan dan menjalankan apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akan kembali asing. Dan itu disebabkan banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya kerusakan-kerusakan yang akan kembali muncul, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Baina yaday as-sa'ah," sesungguhnya menjelang hari kiamat, "yakthurul jahal," akan semarak, akan menyebar yang namanya kejahilan terhadap ilmu agama. Orang-orang semakin jauh berpaling dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqilul ilm, dan yang namanya ilmu agama itu semakin sedikit. Wa yaqthuru al-haraj, dan akan semakin banyak yang namanya pembunuhan. Maka ketika kesesatan itu merajalela, dinul Islam sahih, agama Islam yang sahih itu semakin asing, maka orang-orang yang berpegang teguh dengannya akan mendapatkan tantangan yang luar biasa berat. Sebagaimana umat atau generasi yang terdahulu mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian dan cobaan di dalam keterasingan mereka, maka pada akhir umat ini pun mendapatkan cobaan yang semisal. Dan kalau kita mau perhatikan, bukan yang dimaksud keterasingan Islam ini adalah Islam sama sekali tidak menyebar, sama sekali tidak ada yang mengenal Islam. Namun yang dimaksud adalah keterasingan Islam yang sahih, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan. Banyak orang yang mengaku di atas al-Islam, di atas din Muhammadin alaihi salatu wassalam, di atas agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Namun mereka justru melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, min du'a'il amwal wal istighatsatu bihim. Baik itu contohnya berupa meminta-minta kepada orang yang telah meninggal, yang mereka istilahkan dengan tawassul bisolihin, atau beristighatsah kepada orang yang telah meninggal, atau melakukan adat istiadat yang sama sekali tidak selaras dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan 180 derajat dengan ajaran Islam. Entah itu yang mereka sebut dengan sesajen, seserahan, sedekah laut, sedekah bumi. Yang mengamalkannya, yang melestarikannya, melestarikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang di antara mereka yang menisbahkan dari kalangan kaum muslimin. Dan ketika ada orang yang berusaha mendakwahkan tauhid, dicerca, dianggap asing, dikatakan sebagai wahabi, dikatakan sebagai seorang yang mutasyadid, orang kaku, keras, tukang mengkafirkan. Maka ini adalah salah satu contoh keterasingan. Begitu pula ketika seorang mendakwahkan as-sunnah, watahdhir minal bid'ah, memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan, maka ashabul kiramid dhalah, orang-orang yang berada di atas kelompok-kelompok sesat, sekte-sekte menyimpang, kal khawarij madzhab, seperti orang-orang khawarij, atau orang-orang yang menyimpang dari kalangan al-mu'tazilah, al-jahmiyah, al-asy'ariyah, walaupun berganti namanya, mereka panas, mereka benci, mereka menyudutkan orang-orang yang mutamassik bil kitab wa sunnah dan mendakwahkannya. Dikatakan sebagai seorang yang tidak nasionalis, dikatakan sebagai seorang yang berusaha memecah belah umat, dikatakan sebagai seorang yang tidak mau berbaur, tidak memiliki rasa cinta kepada bangsanya, dan ucapan-ucapan semisalnya, yang itu pun pernah dikatakan, pernah dituduhkan celaan-celaan tersebut kepada Rasulullah SAW, dikatakan sebagai sahir, majnun, hanya semisalnya. Rasulullah SAW ketika mendakwakan al-haq dikatakan sebagai seorang yang sahir, penyihir, majnun, orang gila. dan ucapan-ucapan jelek yang lain. Maka begitu pula seorang yang benar-benar berjalan di atas jalan Rasulullah SAW akan mendapatkan gangguan yang sama, julukan-julukan yang jelek, mendapatkan intimidasi, dikucilkan dan yang semisalnya. Namun Rasulullah SAW menyebutkan fatuba lil ghuraba, namun berbahagialah bagi orang-orang yang berada di keterasingan, karena mereka mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas agama yang sahih dalam keadaan kondisi masyarakat, kondisi kebanyakan orang di atas kesesatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lainnya, menyebutkan man humul ghuraba, siapakah yang dianggap disebut sebagai ghuraba yang dipuji oleh Rasulullah SAW fi hadal hadith, di dalam hadis ini, di mana mereka secara garis besarnya mengumpulkan antara dua sifat, yaitu berusaha menjadi orang yang baik untuk dirinya sendiri, begitu pula memberikan kebaikan bagi orang lain. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya mani huraba, kata Rasulullah SAW alladzina yasluhun ila fasadan nas, mereka adalah orang-orang berusaha menjadi orang saleh, orang baik, orang istiqomah ketika yang lainnya rusak, ketika yang lainnya mulai menjauhkan diri dari agama, membenci agama yang sahih tentunya, tidak mengendahkan, tidak memperhatikan aturan-aturan syariat, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, tidak memperhatikan halal dan haram, ma'ruf ataupun mungkar, dia tetap istiqomah. Dia berusaha mempertahankan walaupun pasti ada gangguan di situ. Namun tidak sebatas itu pula, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka al-ghuraba adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia ketika itu. Ketika manusia rusak akidahnya dengan syirik, al-kubur, al-bidah, al-nifaq, maka mereka berusaha memperbaiki, berusaha untuk mendakwahkan al-haq, mengajak kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tentunya sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing. Berusaha menyebarkan al-haq, berusaha menyebarkan kebaikan. Maka dari sini kita bisa pahami al-ghuraba. Orang yang disebut sebagai al-ghuraba, mereka adalah orang-orang yang berusaha baik, saleh untuk dirinya sendiri, begitu pula saleh li ghairihi, baik untuk orang lain, bukan orang-orang yang bersifat acuh, tidak peduli dengan kondisi luarnya, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana, namun dia berusaha memperbaiki semampu dia. Selain dia berusaha untuk menjadi baik, namun dia juga berusaha untuk memperbaiki yang lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan dari hadis yang agung ini pula, hadis yang agung ini, kita juga bisa memetik faedah yang besar, yakni hadis al-ghuraba. Bahasanya al-ibrah laisat bil kathrah, bahasanya yang dijadikan patokan ketika melihat ini benar ataukah salah, ini hak ataukah batil, ini harus dilakukan ataukah tidak. Yang menjadi patokan kita untuk berjalan bukanlah al-kathrah, bukanlah mayoritas, atau bukanlah yang biasa dilakukan masyarakat, namun yang dijadikan patokan adalah al-haq. Yang bisa dikatakan adalah kitab sunnah. Selama kitab sunnah menjelaskan itu hak, maka kita katakan itu hak dan kita amalkan. Namun ketika al-kitab sunnah menjelaskan itu batil, menyimpang, rusak, sesat, maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kitab Sunnah. Tidak mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia atau beramal dengan kebiasaan dan adatun nas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelak orang-orang yang prinsipnya hanya sebatas mengikut mayoritas saja, mengikut apa yang biasa dilakukan masyarakat, ya kita lakukan selama, atau melakukan apa yang biasa dilakukan masyarakat, entah itu halal ataupun haram sekalipun, tanpa mempertimbangkan dalil, tanpa mempertimbangkan timbangan syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tudik aktsara man fil ard yudhilluka 'an sabilillah." Kalau engkau mengikuti mayoritas orang, patokanmu adalah kebanyakan orang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudhilluka 'an sabilillah." Pasti niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-istiqamah wa tsabat 'ala dinillahi al-mustaqim. Begitu pula at-tsabat 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وعفو السلام